إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كمسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Kita akan lanjutkan dalam membaca kisah Salman Al-Farisi yang berkaitan dengan muqaddimah dalam pembahasan kitab Masailul Jahiliyah yang menerangkan tentang bahwa zaman sebelum diutus Nabi kita menjadi seorang Rasul, di zaman tersebut sudah tidak ada lagi manusia yang mengerti tentang kebenaran. Semua manusia dalam keadaan sesat, dalam keadaan gelap. Agama Nasara telah sirna dan hilang. Tidak ada lagi satupun bagian yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam kecuali sudah dirubah oleh mereka-mereka yang merubahnya. Sebagaimana telah kita baca keterangan hal itu dalam kitab Masail Jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kita akan bacakan di sini kisah Salman Al-Farisi melanjutkan dari apa yang telah kami sampaikan dalam pertemuan kemarin. Telah kita baca pada awal mula kisah bahwa beliau adalah seorang anak raja di negeri Asbahan. Raja yang beragama Majusi. Yang beliau ini tidak boleh keluar rumah karena sayangnya orang tua. Sampai suatu hari Salman Al-Farisi diizinkan keluar karena untuk melaksanakan kebiasaan bapaknya. Yakni menjaga supaya api yang disembah olehnya tetap hidup, maka selalu dikasih bahan bakarnya. Suatu hari ayahnya dalam keadaan tersibukan, maka Salman pun mendapatkan tugas. Baru dia bisa keluar dari rumah. Bagikan seorang wanita yang dipingit, selalu di dalam rumah dan tidak tahu apa-apa. Ketika Salman dalam sebuah perjalanannya menjumpai kanisah, gereja. Dan memang di waktu itu agama yang sah adalah agama Nasara yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi kita di waktu itu belum diangkat menjadi Nabi. Belum ada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi yang berlaku di waktu itu adalah agama Nasara. Salman Al-Farisi menjumpai kanisah, gereja, yang sedang dilakukan beberapa ibadah-ibadah di tempat tersebut. Maka Salman merasa keheranan akan bagusnya amalan yang dilakukan di kanisah tersebut. Dia meyakini bahwasanya amalan yang dilakukan di tempat itu lebih baik daripada amalan yang selama ini dikerjakan olehnya, yakni menyembah api, kaum Majusi. Maka hal ini pun terdengar sampai orang tuanya, sang raja negeri Asbahan, orang yang paling kaya raya di waktu itu. Salman menceritakan tentang apa yang dilihatnya dan ternyata bapaknya marah. Sampai akhirnya Salman pun dipenjara dalam satu kamar, diikat kakinya dan tidak boleh keluar. Karena orang tuanya khawatir Salman akan murtad dari agama Nasor. Dari agama apa? Majusi. Suatu hari, Salman Al-Farisi pernah memberitahukan kepada orang-orang Nasara, di manakah letak agama ini berkembang dengan baik. Di mana letak agama Nasara ini berada. Ditunjukkan ke negeri Syam. Maka Salman Al-Farisi berpesan, kalau ada rombongan yang akan pergi ke negeri Syam, beritahukan kepada aku. Maka betul diberitahukan kepada Salman bahwa besok akan ada kafilah yang berangkat ke negeri Syam. Maka Salman Al-Farisi pun berusaha sekuat mungkin melepaskan ikatan yang ada pada kakinya dan keluar dari rumahnya beliau. Demi mencari hidayah, beliau rela untuk meninggalkan keluarganya. Demi mencari hidayah, dia rela kehilangan fasilitas yang selama ini diberikan oleh orang tuanya. Dia rela meninggalkan harta benda yang selama ini dia kenyam. Tentunya kekayaan ada padanya. Tetapi demi mencari al-hidayah, semua itu ditinggalkan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pun berangkat ke negeri Syam. Di sana dia bertanya, siapakah orang yang paling tahu di antara kalian tentang Nasoro? Ditunjukkanlah pada satu gereja yang di situ terdapat uskup sebagai tokoh di tempat tersebut. Maka dia pun menceritakan dan meminta izin untuk bisa tinggal di tempat tersebut. Ternyata dalam kesehariannya Salman Faris mendapati bahwa uskup ini, sang tokoh ini adalah tokoh yang jelek. Dia memerintahkan kepada umatnya bersedekah, namun ketika dia sudah mendapatkan harta sedekah itu, dia sembunyikan untuk kekayaan diri sendiri. Maka ketika matinya pendeta yang busuk ini, uskup yang jelek ini mati, maka Salman Faris memberitahukan kabar umatnya bahwa orang ini begini, begini, begini. Maka mereka pun akhirnya mendapati betul harta yang selama ini mereka sedekahkan, yang digunakan untuk membantu fakir miskin, ternyata disembunyikan oleh uskup ini sampai sekian peti didapati di rumahnya uskup tersebut. Maka uskup ini pun tidak dikubur, bahkan disalib dan dirajam oleh umatnya. Datanglah pengganti uskup berikutnya. Salman Al-Farisi pun hidup bersama uskup tersebut. Dan uskup yang kedua ini adalah uskup yang baik, yang masih memegangi agamanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka hiduplah Salman bersama uskup yang baik ini, yang masih memegangi agamanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka Allah takdirkan sang uskup yang baik ini meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, maka Salman Al-Farisi bertanya kepada sang uskup ini untuk ditunjukkan kemana aku harus pergi menemui orang yang semisal kamu ini, yang masih memegangi agamanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Disebutkan di sini kisahnya oleh beliau, ya fulan ila man tusi bi wa ma man tansahuni an akuna min ba'dik. Wahai uskup yang baik, engkau telah melihat kondisiku ini sendirian, tidak ada famili, tidak ada keluarga, sendirian di negeri Syam. Kepada siapa engkau nasihatkan aku untuk aku bergabung dengannya, seorang yang semisal denganmu? Faqala, pendeta atau uskup yang baik hati itu, yang sesuai dengan agama Nabi Isa, mengatakan, faqala ya bunayya, wahai anakku, la a'lamu ahadan ala ma kuntu alaih illa rajulan bil mosil huwa fulanun lam yuharrif walam yubaddil falhaq bihi. Uskup yang baik tersebut mengatakan, wahai anakku, wahai Salman Farisi, yang di waktu itu umurnya masih sebagai pemuda, diberitahukan oleh anakku, aku tidak tahu adanya seorang yang masih berpegang teguh dengan agamanya Nabi Isa kecuali seorang yang ada di negeri Mosul. Huwa lam yuharrif walam yubaddil. Orang ini, uskup ini, tidak merubah-rubah Injil dan dia tidak menggantinya. Tidak merubah-rubah isinya. Dan juga dia tidak pernah merubah dan mengganti ajaran Nabi Isa. Falhaq bihi. Aku wasiatkan kepadamu untuk kamu segera bertemu dengannya. Di daerah mana? Al-Mosul. Daerah yang pertama, ingat-ingat. Al-Mosul. Maka beliau pun setelah dikuburkannya mayat sang uskup yang baik ini, segera beranjak menuju ke tempat yang ditunjukkan Al-Mausil. Di sini ada satu faedah besar. Faedah yang berupa tentang dalam beragama itu harus teliti. Jangan sembarangan. Kalau sembarangan nanti pun agamamu akan sembarangan. Pilih sebagaimana Salman dalam berhati-hatinya. Siapa yang kau wasiatkan? Orang yang kau kenal baik. Kepada orang yang alim tentunya. Jangan sembarangan. Dan dari sini nanti akan kita ambil faedah yang besar. Agama kita agama yang melarang kita untuk bergaul dengan orang-orang yang sesat. Nanti insya Allah kalau ada waktu kami akan sampaikan. Maka beliau pun bertemu dengan uskup di negeri Mosin. Sampai kemudian bertemu, bergaul berhari-hari, berbulan-bulan. Didapati orang ini sebaik-baik orang yang didapati di negeri Mosin. Allah takdirkan orang ini pun meninggal dunia. Orang ini pun tidak lama bertemu dengan Salman Farisi. Allah memanggilnya, meninggallah orang ini. Sebelum meninggal dunia, Salman Al-Farisi bertanya lagi. Ini penting. Penting supaya jangan salah langkah. Kalau sembarangan di waktu itu, banyak uskup yang merubah-rubah Injil. Banyak uskup yang mengganti-ganti syariat Nabi Isa. Kalau sembarangan, maka akan jatuh pada bid'ah-bid'ah. Jatuh pada perubahan-perubahan. Maka dia pun bertanya kepada orang tersebut. Ya fulan, laqad ja'aka min amrillahi ma tara. Wa anta ta'lam min amri ma ta'lam. Fa'ila man tu'si bi, wa man ta'murni bilhaqi bihi. Wahai fulan, engkau sudah mendekati ajalmu, sakit keras. Wasiatkan kepadaku untuk bertemu dengan siapa aku ini. Qala ya bunayya. Uskup yang baik itu di negeri Mosul mengatakan, wallahi ma'alamu anna rajulan ala mitla ma kunna alaih illa rajulan binasibin fahuwa fulanun falhaq bihi. Wahai anakku, aku tidak tahu lagi adanya orang yang memegangi akidah seperti akidah kita ini kecuali seorang yang berada di negeri An-Nasibin. Pergi engkau segera ke sana, jumpai dia, belajar kepadanya. Dia orang yang benar. Masya Allah. Tidak sembarangan belajar. Tidak sembarangan memilih guru. Tetapi betul-betul dia selektif. Agar jangan sampai sesat. Kemudian bertemulah dengan ulama atau uskup di negeri Nasibin. Berhari-hari, berbulan-bulan bersamanya. Sampai Allah takdirkan meninggal dunia sang uskup ini. Kembali beliau bertanya, ya bunayya, bertanyalah kita, laqad arafta min amri ma'araft, falaman tusibi, engkau telah kenal siapa aku, wahai uskup yang baik. Setelah engkau meninggal dunia, siapa orangnya? Hati-hati, siapa orangnya yang kau berikan rekomendasi kepada aku untuk aku bertemu? Apakah masih ada orang yang sepertimu? Ini pertanyaannya. Sangat-sangat berhati-hati, tidak sembarangan. Maka diberitahukan oleh orang ini, ya bunayya wallah wa yanaku. Demi Allah, innil ma'alamu ahadan baki ala amrina illa rajulan bi'ammuriyah huwa fulanun falhaq bihi. Aku tidak kenal lagi seorang yang memegangi agama Nabi Isa, akidah yang benar, kecuali seorang yang ada di negeri Ammuriyah. Mosul, Nasibin, kemudian apa? Amuria. Berpindah-pindah. Ini kesungguh-sungguhan Salman dalam menggapai al-hidayah. Hidayah itu diperjuangkan. Bagaimana mungkin seorang bisa mendapatkan hidayah kalau dia tidur terus di rumahnya, duduk terus di depan televisinya, hanya sendok gurau dan main-main. Bagaimana dia akan mendapatkan hidayah? Kisah Salman ini memberikan betul-betul semangat bagi kita. Ayo ta'lim. Ayo belajar. Salman Al-Farisi betul-betul berijtihad. Bersungguh-sungguh. Maka disebutkan. Akhirnya dia pun ketemu. Salman Al-Farisi yang kami masukkan. Ketemu dengan ulama yang disebutkan di Amuriyah. Sampai pada ujungnya seperti yang sebelumnya. Meninggal dunia. Allah takdirkan. meninggal dunia ulama atau uskup ulama di agama kita, negeri mereka uskup di negeri Amuriyah. Kemudian dikatakan di sini, semasa Salman Al-Farisi di negeri Amuriyah, beliau berhasil berdagang, berusaha beternak, bertani, sambil memiliki kekayaan sapi-sapi dan kambing-kambing, serta rumah dan pekarangan. Walhamdulillah. Tanpa melupakan urusan duniawi. Tetapi urusan duniawi bukan berarti melupakan akhirat. Ini Salman Al-Farisi. Maka Allah takdirkan orang ini pun meninggal dunia. فَمَمَا لَبِثَ أَنْ نَزَلَ بِهِ مَا نَزَلَ بِأَصْحَابِهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَلَمَّا حَضَرْتُ الْوَفَاةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّكَ تَعْلَمْ مِنْ أَمْرِ مَا تَعْلَمْ فَإِلَا مَنْ تُوْسِي بِي. Ketika orang ini mendekati wafatnya, aku pun bertanya lagi kepadanya, engkau kenal aku siapa? Sebatang kara. Dan aku tidak tahu siapa orang yang baik sekarang ini di dunia. Tolong beritahukan kepadaku, siapa yang kau rekomendasikan untuk aku belajar kepadanya? Ternyata orang ini mengatakan, ini yang terakhir. Qala, laki-laki itu mengatakan, uskup itu mengatakan, ya bunayya wallahi, ma'alamu anna hunaka ahadan minan nasi bakiya ala dhahril ard mutamassikan bima kunna alaih. Wahai anakku, aku tidak tahu lagi adanya seorang yang di zaman sekarang ini masih memegangi akidahnya Nabi Isa. Tidak ada lagi sudah. Aku orang yang terakhir. Tidak ada lagi yang berpegang dengan Injil yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar. Sudah tidak ada lagi. Diakibatkan karena banyaknya perubahan. Diakibatkan banyaknya sesuatu yang bukan syariat dimasukkan ke dalam syariatnya Nabi Isa. Dengan kata lain, bid'ah. Banyak sekali hal-hal yang baru yang tidak disyariatkan. Diatasnamakan akan agama. Karena itu umat tidak tahu lagi yang benar. Sampai hilang agama Nabi Isa. Yang ada Nasara tetapi mereka kafirin. Meyakini Trinitas. Atau yang semisal itu. Sampai hari ini tidak ada lagi orang yang tahu. Di antara mereka. Seperti apa agama Nabi Isa yang benar. Hilang sudah. Tidak ada lagi. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi? Wah, nek ora namaning mending mati bae lah. Apa kayak gitu, Bapak? Tidak. Diberitahukan oleh laki-laki ini yang di negeri Amuriyah. Walakinna qad awalla zamanun yakhruju fi bi ardil arabi nabiyyun yub'athu bi dini Ibrahim thumma yuhajiru min ardihi ila ardi dhati nahlin bain hartain walu alamatun la takha. Sang uskup yang ada di negeri Amuriyah yang terakhir ini memberitahukan, wahai Salman Al-Farisi, sebentar lagi akan muncul seorang nabi dari negeri bangsa Arab, dari Mekah. Dia akan hijrah, meninggalkan negeri kelahirannya, menuju ke sebuah negeri yang ada di antara dua tepi pohon kurma yang besar atau yang luas. Yang dimaksudkan negeri Yathrib. Mana itu negeri Yathrib? Negeri Madinah. Di awal dulu namanya bukan Madinah. Negeri Yathrib. Nabi ini akan muncul. Sebentar lagi. Falhaq bihi. Cari orang itu, wahai Salman Al-Farisi. Bertemulah engkau dengannya. Nabi yang baru yang membawa syariat Nabi Ibrahim. Dialah Nabi yang sebenar-benarnya. Ini nasihat dari uskup tersebut. Ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi orang yang tahu tentang al-haq di zaman-zaman itu. Walahu alamatun la tahfa. Wahai Salman, Nabi ini memiliki tanda yang tidak samar. Engkau bisa mengetes. Kalau itu Nabi, tes. 1, 2, 3 dengan 3 tes. Kalau itu demikian adanya, maka dia Nabi. Tes yang pertama. Fahuwa ya'kulul hadiyah. Dia ini, Nabi ini, dia mau memakan dari makanan hadiah. Tes yang pertama. Yang kedua, wala yakulu sadaqah. Nabi ini tidak mau makan dari makanan yang itu sifatnya berbentuk sedekah. Gak mau. Karena memang dilarang dalam syariat. Haram hukumnya sedekah atas Nabi dan keluarganya. Dan yang ketiga, وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ. Di antara dua pundaknya, di antara sebelah sininya, ada tanda kenabian. Kalau engkau menjumpai tiga hal ini, maka dia adalah Nabi. Bergabunglah engkau dengannya. Masya Allah. Salman tidak mau sembarangan. Tidak mau sembarangan berguru. Tidak mau sembarangan berteman. Tidak mau sembarangan. Salman betul-betul meneliti. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah, kata beliau, ثُمَّ وَفَهُ الْأَجَلْ فَمَكَثْتُ بَعْدَهُ بِعْمُرِيَّةِ زَمَنًا إِلَىٰ أَنْ مَرَّ بِهَا نَفُرٌ مِنْ تُجَّارِ الْعَرَبِ مِنْ قَبِيلَةِ كَلْ. Aku tetap tinggal di negeri Amuriyah sepeninggal uskup itu. Karena aku sendiri tidak tahu di mana itu Mekah, di mana itu Madinah, bangsa Arab saya tidak tahu. Maka aku tetap tinggal di negeri Amuriyah sampai suatu hari datang satu rombongan dari bangsa Arab. Fisnya kelihatan, bahasanya kelihatan. Oh, orang-orang Arab ini. Mereka ini dari kabilah Kal. Fakultu lahum, aku katakan kepada kabilah ini, in hamaltumuni ma'akum ila ardil Arab, a'taitukum bibakarati hadhihi wa ghunaimati. Diadakan transaksi. Salam al-Farisi mendatangi segerombolan orang Arab tadi yang sedang berdagang di negeri tersebut. Salman menawarkan, aku ingin ke Arab. Kalau engkau bawa aku ke negeri Arab, entah kota mana saya tidak tahu, yang penting negeri Arab dulu, aku akan berikan kepadamu sapi-sapiku ini, lihat. Kambing-kambingku, lihat. Untukmu ambil, silakan. Yang penting engkau berikan aku jalan menuju ke negeri mana? Arab. Masya Allah. Harta benda tidak difikirkan oleh beliau demi meraih yang namanya al-hidayah. Tidak masalah, ini gampang nanti dicari. Hidayah itu mahal. Tidak bisa diuangkan. Sapi ambil, ono, peken, gawang ono. Yang penting bawa saya ke Mekah. Bukan ke Mekah, ke negeri Arab bahasanya. Karena tidak tahu di mana itu Mekah, di mana itu Madinah. Naasnya, malah justru Salman dijadikan sebagai budak dan dijual. Ini jahiliyah bangsa Arab seperti itu. Naam, faqalu, maka mereka mengatakan, naam, nahmiluka. Fa'ataituhum iyaha, wa hamaluni ma'hum, hatta idha balagna wadil qura, ghadaruni, waba'uni li rajul minal yahud, faltahaktu bikhadmatihi. Ternyata, ketika di daerah yang namanya Wadil Qura, aku ditangkap, dimasukkan penjara yang dibawa di atas apa? Rombongan mereka, dan aku dijual sebagai budak oleh mereka. Tuanku sekarang ini seorang Yahudi, seorang yang beragama dengan agama Yahudi. Aku pun akhirnya menjadi budaknya. Hah? Apakah sampai di situ? Tidak, wahai kaum muslimin. ثم ما لبث أن زاره ابن عم له من بني قريظة فشراني ماهو. Sampai satu hari ada saudara majikanku membeliku dari Bani Qureidha. Akhirnya aku pun dibawa ke negeri Yathrib. Masya Allah. Tanpa unsur sengaja. Tanpa unsur dibikin-bikin. Salman al-Farisi ingin ketemu dengan Nabi di negeri Madinah. Ada orang Yahudi dari negeri Madinah membeli Salman, dibawa ke negeri Madinah. Untung benar. Gak rugi jadi budak. Ternyata yang beli adalah saudara majikan pertama dan dia penduduk kota Madinah. Tetapi Salman belum tahu bahwa di situ nanti akan ketemu dengan Nabi. Masih ngambang. Masih bingung di mana ini sosok Nabi yang baru ini. Kemudian kata beliau, "Fara'aitu an-nahladhi dzakarahu li sahibi Abi Amurah." Aku ketika memasuki negeri Yathrib atau negeri Madinah, aku melihat pohon-pohon kurma di sebelah kanan dan di sebelah kiri negeri itu. Aku menyangka, wa araftul Madinah bil wasl ladzi na'adahu. Aku kemudian menyadari ini negeri yang disebut oleh uskup terakhir yang aku ketemu di Amuria. Ini negeri yang akan Nabi tersebut hijrah ke sini. Aku sekarang berada di situ. Alhamdulillah. Tetapi majikannya tidak tahu ada apa dalam hatinya Salman al-Farisi ini. Kemudian yang berikutnya. Wa kana an-nabi hina idin yatu qamahu min Makkah. Nabi di waktu itu masih berada di kota Mekah. Lakinnani lam asma lahu bi dzikri istighalihi bima yujibu alayya riqqu. Nabi waktu itu berdakwah masih di kota Mekah, namun aku tidak tahu Nabi itu bagaimana sifatnya, siapa namanya, dakwahnya apa. Aku seorang budak yang sibuk dengan pekerjaanku. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya memanen kurma milik majikannya. Tsumma malabitha an hajara nabi. Sampai suatu hari Nabi hijrah ke negeri Madinah. Fa wallahi demi Allah, kata Salman al-Farisi, inna li fi ra'si nahlatin sayyidi a'malu fiha ba'd al-'amal wa sayyidi jalisun tahtaha id aqbala 'ali ibnu 'ammin lahu wa qala lahu. Suatu hari aku sedang memetik kurma di atas pohon tentunya. Majikanku ada di belakang, di bawahku sedang duduk-duduk makan santai istirahat. Aku ada di atas. Suatu hari anak saudara majikanku dari Bani Quraidah datang memberitahukan kedatangan Nabi tersebut ke mana? Ke Madinah. Bercerita, datang Nabi dari Mekah menuju ke Madinah. Mendengar yang seperti itu, apa yang terjadi pada Salman? Apa yang terjadi Bapak? Fama samitu muqalatu hatta masani ma yushbihul humma. Aku mendengarkan ucapan Nabi sudah sampai Madinah. Aku bergetar, hampir jatuh menjatuhi majikanku. Kena demam tinggi, kata beliau. Fatarabtu turaban syadiran hatta shtaida saqata ala sayyidi. Kuncang di atas, hampir-hampir jatuh. Karena aku mendengar berita Nabi sudah masuk ke negeri Madinah. Masya Allah. Sukacita, senang gembira, hidayah akan dia raih. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, saya singkat saja, waktunya tinggal sedikit. Walamma kana al-masa'u akhatu syai'in min antamin tamrin kuntu jama'tuhu. Pada waktu tertentu di sore hari, aku datang menuju kepada Nabi tersebut. Belum kenalan, belum tahu siapa namanya. Tetapi ada orang yang baik. Aku bawa sejumlah kurma. Wa tawajjatu bihi ila haitsu yanzilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa dakhaltu alaihi wa qultu lah. Aku pun masuk ke ruangan di mana beliau ada di situ. Aku bertanya kepadanya, "Inna qad balaghani annaka rajulun salih." Telah sampai padaku berita engkau adalah seorang yang saleh. "Wa ma ka ashabun laka ghuraba du haja. Wa hadha syai'un kana 'indi li sadaqah." Aku datang dengan membawa kurma dan aku melihat engkau dengan para sahabat membutuh bantuan. Ini sedekah untukmu. Yang pertama apa? Sedekah. Maka aku melihat Nabi, makan tidak ini? Ini sedekah. Makan atau tidak? Faqala li ashabihi, ternyata Rasulullah memanggil sahabat-sahabatnya. Kulu, kulu. Wamsiku yadu falam yakul. Makan, makan, makan. Nabi ini memegang lisannya dan tidak mau memakan. Karena ini adalah apa? Sedekah. Thumman saratu wa akhudhu ajma ba'd tamr. Kemudian hari berikutnya aku datang dengan membawa satu kantong kurma. Aku katakan, ini adalah hadiah untukmu. Hadihi hadiyatun akramtuka biha. Ini adalah hadiah untukmu. Aku muliakan kau dengan hadiah ini. Maka aku pun menunggu. Menunggu, menunggu. Apa yang terjadi? Ternyata kata beliau, fa'akala ma'ahu. Rasul memanggil sahabatnya dan ikut makan. Ini yang kedua, kata Salman al-Farisi. Hada thani. Ini tanda yang kedua. Kemudian fakulti fi nafsi adil hadi thani. Thumma jitu wa Rasulullah wa huwa bibakil gharkat. Satu hari yang berikutnya aku ketemu Nabi. Kemudian haythu kani yadurai ahad ashabi. Aku kemudian memutar ke belakang Nabi. Dan Nabi faham bahwasanya dia akan melihat tanda yang ada di punggungnya. Maka Rasulullah SAW kemudian membuka lidahnya. Dan aku melihat tanda di punggungnya. Itu tanda kenabian. Maka Salman al-Farisi mengatakan, aku pun mendekap Rasul. dan aku menangis di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falqaidahu faqult ya Rasulullah khabaru. Alhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.